إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin, a'adhani Allah iyyakum. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sungguh betapa bahagianya kita atas nikmat dan karunia Allah yang besar ini, di mana Allah telah bimbing kita dengan petunjuk dan taufiknya, dijadikan kita muslimin mukminin, dan Allah bimbing kita dalam iman ini untuk kita selalu duduk dalam majlis ilmu. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Perhatikan firman Allah dalam surat Mujadalah, yang Allah sebutkan dalam surat Mujadalah di ayat yang ke-11, kata Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu beberapa derajat. Semoga kita semua mendapatkan dua-duanya dari Allah Ta'ala. Iman Allah berikan pada kita, begitupun ilmu selalu Allah anugerahkan kepada kita semua. Ikhwati fiddin, a'azanillahu iyyakum. Pada kesempatan kita pagi ini, sebagaimana telah diberitakan dari panitia kajian, bahwa kita akan bahas sedikit pembahasan berkenaan dengan peran orang tua dalam pendidikan anak. Pertama, kami ingatkan kepada segenap bapak ibu muslimin muslimat, para orang tua, bahwa kehadiran anak-anak itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang luar biasa. Nilainya besar, luar biasa. Tak bisa dinilai tentunya dengan nilai dunia. Betapa banyak orang rela menghabiskan dunia untuk anak, demi anak. Nah, ikhwatillah barakallahu fikum, begitu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, pertama dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah ingatkan kita orang tua, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini bahwa harta benda, juga anak-anak, adalah merupakan zinah, perhiasan, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Ya fila barakallahu fikum, sehingga setiap orang tentu akan mendambakan dua perkara ini. Harta sudah punya, dia pun akan berharap bagaimana punya anak. Dan Allah katakan al-baqiyatus salihat, yang kekal di sisi Allah amalan-amalan soleh kalian, itu lebih baik untuk kalian nanti di sisi Allah, dan itu sebaik-baik apa yang kalian harapkan. Sehingga dari ayat yang agung ini Allah menyuruh untuk kita segenap orang tua bisalah kiranya mendidik putra-putri kita, menjadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, sehingga bagi kita akan besar manfaatnya di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Dan itu akan menjadi pembela kita di sisi Allah Ta'ala kelak. Ingat kata Rasulullah SAW, ketika orang tua bisa mendidik anak sampai dia bisa menghafal Al-Quran, kelak di akhirat anak akan mencari mana orang tuanya untuk dikenakan di kepalanya mahkota kemuliaan, mahkota yang terbuat dari cahaya, berhiaskan intan permata, yakut, lu'lu' wal marjan. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum, tak bisa dibayangkan kayak apa mulianya. Namun tentunya untuk meraih kemuliaan yang seperti ini tidak semudah membalikkan tangan kita, tapi harus menuntut kerja keras kita. Disebutkan pula wa barakallahu fikum, Allah ingatkan dalam Al-Qur'anul Karim keberadaan anak-anak kita. Allah katakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat tayyibat. Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-72 ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian dari jiwa yang satu. Asalnya kita laki-laki, yaitu Adam. Kemudian Allah jadikan dari jiwa yang satu itu, dari jiwamu itu, azwajan, istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum. Kemudian Allah jadikan untuk kalian, ya, para abah khususnya, para lelaki. Allah jadikan dari istri kalian, banina wa hafada, anak-anak dan cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi kalian rizki yang baik. Sehingga kepada orang tua, baik ibu, bapak, semua sadari, rizki anak-anak kita itu Allah yang jamin. Seiring lahirnya anak, rizki pun mengiringi mereka. Sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya dan kita tidak tahu. Maka jangan kita khawatir. Sekarang yang perlu kita pikirkan, bagaimana agar anak kita, rizki kita tetap menjadi aset kita, menjadi milik kita di dunia juga di akhirat kelak. Jangan kita hanya bangga di dunia, bangga anaknya semua sarjana, bangga hartanya banyak di mana-mana. Jangan cuma bangga di dunia. Adapun nanti di akhiratnya, karena anaknya tidak ngerti agama, dunianya tidak digunakan untuk beramal jariah, hampa. Dia pulang kepada Allah tidak membawa bekal sedikit pun. Maka Allah katakan al-baqiyatus salihat, kalau engkau gunakan hartamu untuk engkau sedekahkan dalam sedekah jariah, engkau didik anak-anakmu menjadi anak yang soleh-solehah, sungguh dua-duanya ini akan kau dapatkan kembali. Hartamu akan kembali kau dapatkan di sisi Allah. Anakmu pun akan kembali bersamamu di sisi Allah. Karena Allah katakan wa ma tunfiqu min khairin tajidu indallah. Apapun yang kalian telah infakkan di dunia ini dari setiap kebaikan, akan kembali Anda dapatkan kelak di sisi Allah. Ini harta yang kita belanjakan dalam kebaikan di jalan Allah akan kembali kita dapat. Begitupun anak-anak yang kita didik di dunia dengan ya, didikan Quran dan Sunnah, didikan agama, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh salihah, telah mereka akan kembali menjadi milik kita. Sebab dalam surat At-Tur ayat 21 Allah beritakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah sebut dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka beriman, kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka juga ikut iman seperti orang tuanya. Allah katakan, Al-haqna bihim, kami akan pertemukan mereka semua dalam surga Allah. Allah pertemukan mereka di akhirat, di surga Allah. Dengan anak keturunannya, kumpul kembali. Coba hadirin renungkanlah. Yang seperti ini balasannya dari Allah luar biasa. Wa ma'alatsna min amalihi min syai. Allah tidak sia-siakan pula amal kita sedikit pun. Kemudian ya fil barakallahu fikum, yang ketiga Allah sebutkan dalam firman Allah untuk mengingatkan kita, kita menyadari bahwa anak-anak kita lahir ke dunia belum punya ilmu apa-apa. Masih polos, tidak mengerti satupun ilmu. Perhatikan firman Allah di surat An-Nahl pula, di mana Allah memberitakan kepada kita di surat An-Nahl ayat yang ke-87, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian semua dalam keadaan tidak mengerti ilmu sama sekali. Termasuk anak-anak kita lahir dalam keadaan tidak ngerti ilmu. Sehingga tidak mungkin mereka akan bisa dapatkan ilmu kalau kita orang tua tidak mengajari ilmu. Kalau kita tidak mendidik. Terus perhatikan lagi ayat yang keempat di surat An-Nisa ayat 10. Allah wasiatkan kepada kita, yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian wahai para bapak, para ibu, para bapak khususnya, Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Yakni Allah berwasiat, didiklah mereka, ajari mereka ilmu. Seperti harta engkau jaga, harta engkau pelihara, sampai engkau bikin rumah untuk menjaga harta, dikunci rumahmu, dipagar, dikunci pagernya, untuk menjaga hartamu jangan dicuri orang, sampai engkau bayar satpam atau bayar tukang jaga untuk menjaga harta. Sedangkan hartamu tidak bisa kau bawa kepada akhir nanti. Tidak kau bawa mati. Lihat. Lalu sekarang bertanya. Bagaimana engkau menjaga anak-anakmu? Sejauh mana usahamu menjaga anak-anakmu, wahai para abah? Para bapak, perhatikan ini. Allah wasiatkan kepada kita perintah untuk kita mendidik anak-anak kita. Sebab mereka lahir dalam keadaan jahil. Tidak mengerti sedikit pun ilmu. Dalam hadis yang sahih, beliau Rasul SAW bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir, mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Mereka terlahir dalam keadaan suci di atas fitrahnya, di atas iman. Fa abawahu ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajizani. Maka kedua orang tua itu yang kemudian bertanggung jawab mendidik anaknya ini, apakah dia akan dipola anaknya menjadi Yahudi, atau dipola dididik anaknya menjadi Nasrani, ataukah dipola dididik anaknya menjadi Majusi? Ini peran dari orang tua dua-duanya. Sehingga hadirin, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau telah mengingatkan kita semua orang tua, man ahmala ta'lim waladahu ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, barang siapa yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya, tidak memberi pendidikan yang bermanfaat baginya, tidak diajari ilmu agama, watarokahu sudah, dan orang tua membiarkan anaknya begitu saja, sungguh ini orang tua yang seperti ini, kata beliau, asa'a ilaih, dia telah berbuat jahat kepada anak-anaknya, kejahatan yang paling jahat. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau ingatkan, siapa di antara kita orang tua tidak mau memperhatikan pendidikan anaknya, tidak memberi ilmu yang bermanfaat bagi anaknya, bahkan membiarkan dia mengikuti maunya, sungguh ini orang tua telah berbuat jahat dengan kejahatan yang paling jahat. Ya, walaupun orang tua sudah memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, memberi apa-apa yang diberi di perkara dunia, dunia diberi, tapi satu, ilmu agama dia tidak kasih. Ini orang tua dalam pandangan orang, dalam pandangan manusia, baik. Masya Allah. Dipandang manusia baik, karena anaknya dia diberi pakaian, diberi makan, minum, tempat tinggal, diberi sarana hidup, bahkan mungkin disekolahkan. Tapi tidak ada nilai-nilai ilmu agamanya. Yang seperti ini adalah bentuk kejahatan, kata beliau. Ya, ini orang tua ini telah berbuat jahat kepada anaknya. Perhatikan ucapan beliau yang berikutnya. Wa aksarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarku ta'limuhum fi faraidud din wa sunanah. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan kebanyakan anak-anak itu rusak. Kerusakan mereka itu tidak lain karena sebab dari sisi orang tuanya sendiri, dari sisi bapaknya, di mana bapaknya mengabaikan pendidikan mereka, tidak mendidik dengan ilmu pada mereka, baik ilmu yang fardu, baik perkara ilmu yang wajib dalam agama, ataupun ilmu-ilmu yang sunnah. Enggak diajari sholat, tidak diajari baca Quran, ya. Orang tua membiarkan. Memang untuk makanan, minuman, Masya Allah, orang tua perhatikan. Tapi ilmu enggak diperhatikan. Fa'adu'uhum sigaran falam yantafi'u bi'anfusihim. Orang tua membiarkan anak-anaknya, ya, menterlantarkan ilmu anaknya di waktu kecil, tidak mengajari ilmu, maka anak tersebut akhirnya tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya. Dia tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak tahu mana yang bermanfaat bagi dirinya. Bagi dia tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum kubara. Juga anak yang seperti ini ya ikhwah barakallahu fikum. Anak yang seperti ini tidak akan bisa memberi manfaat buat orang tuanya ketika sudah tua. Kama'ataba ba'duhum waladan ala uquq. Sebagaimana terjadi, terkadang orang tua dia mencak-mencak, dia marah-marah kepada anaknya, mengatakan anak durhaka, anak kurang ajar. Maka kalau sampai seperti ini terjadi, orang tua baru menyadari bahwa anaknya sudah berani, sudah durhaka. Maka anak pun berkata, ya abati, innaka aqabtani saghiran fa aqabtuka kabiran. Anaknya secara tidak langsung berkata, wahai ayah, wahai bapak, engkau telah durhaka padaku sewaktu aku masih kecil, maka aku pun durhaka padamu ketika engkau sudah tua. Hadirin, kok bisa terjadi, bagaimana? Sebentar. Ya, wa'abat tani walidan wa'adat tuka syekha. Seperti engkau wahai ayah, seperti engkau wahai bapak, engkau telah menyia-nyiakan aku seketika aku masih kecil. Aku pun sia-siakan engkau ketika engkau sudah tua renta. Ya fila barakallahu fikum. Beliau Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita dengan bahasa beliau seperti ini, kiranya kita orang tua bisa paham. Kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita itu tidak lain akibat dari kesalahan orang tua sendiri. Dia tidak mengajari anaknya adab-adab yang baik, tidak mengajari akhlak yang mulia, tidak mengajarkan akidah yang benar, tidak mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Bas, tidak ngerti agama anaknya. Tidak mengenal ilmu anaknya. Ya. Sehingga yang terjadi karena anak tumbuh tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tidak ada ilmu yang menjadikan takut kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, kepada orang tuanya juga durhaka. Dia tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya dan tidak pula kepada orang tuanya. Orang tuanya komplain. Maksudnya komplain? Orang tuanya berkata, nah, begitu kau berani durhaka sama orang tua, berani bantah orang tua. Hadirin, jangan paling, jangan engkau heran kalau terjadi yang seperti itu. Sehingga kata Imam Ibrahim, anak pun jawab, bapak, seperti bapak durhaka padaku, ya, di waktu aku kecil, sekarang ya aku durhaka kepadamu, engkau sudah tua begini. Ya, seperti engkau sia-siakan aku kecil dulu, sekarang aku sia-siakan engkau di waktu tua ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal kita, ikhwan barakallahu fikum. Dalam satu asar, satu kisah dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini kisah nyata. Ketika beliau Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, datang seorang bapak dengan anak laki-lakinya. Nah, kemudian si bapak ini mengadu kepada beliau, Amirul Mukminin. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, ini anak laki-lakiku ini durhaka kepada aku orang tuanya. Mendurhakaiku. Kata orang tua melapor kepada Amirul Mukminin kalau anaknya sudah berbuat durhaka pada orang tua. Maka Amirul Mukminin bertanya, "Mana anakmu ini?" dipanggil. "Gimana, Nak?" Kata dia, "Wahai Amirul Mukminin, a'alal waladi haqqun 'ala walidayhi? Apakah anak punya hak dari orang tuanya?" Kata Amirul Mukminin, "Benar." "Apa haknya?" Kata Amirul Mukminin, "Haknya anak dari engkau baik orang tua." Perhatikan ini, hak anak kita dari kita sebagai orang tua. Yang pertama, hendaknya engkau sebagai bapak pilihkan untuk anakmu ibu yang baik. Ini pertama, haknya anak. Wajibnya kita memilih calon ibu yang baik untuk nantinya calon melahirkan anak-anak kita. Melahirkan anak-anak kita. Yang kedua, beri nama yang baik. Beri dia nama yang baik. Yang ketiga, ayu alimul Quran. Ajarkan kepada anak Al-Quran, kata beliau. Kata Amir Mukminin. Kemudian anak ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, bapakku ini tidak memberikan hak yang aku miliki. Tidak memberikan hak saya. Dia telah memilih ibuku seorang wanita ya, yang kerjanya tukang menyalakan apinya orang Majusi. Bukan wanita beriman." Ya. "Yang kedua, dia kasih nama aku Ju'al, nama yang jelek. Yang ketiga, bapakku ini tidak pernah mengajari aku Al-Quran biar satu huruf." Sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu langsung balik memandang bapak itu. Memandang ayahnya. "Wahai bapak, begitu dirimu telah durhaka kepada anakmu di waktu dia kecil, ya pantas sekarang anakmu durhaka kepadamu." Dibalik. Tadinya bapaknya mengadu kepada Amirul Mukminin supaya dapat pembelaan, anaknya dapat pelajaran, supaya anaknya baik. Tapi apa yang terjadi? Kalau mau bikin baik anak, jangan tunggu tua baru diperbaiki. Mumpung masih kecil, dididik yang baik. Itu perintahnya. Dari asar ini, ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tadi, beliau menyebutkan berapa hak anak. Yang disebutkan ada berapa tadi? Ada tiga ya. Pertama, harusnya seorang bapak memilih ibu untuk anaknya wanita yang solihah. Ya. Kedua, memberi nama yang baik. Ketiga, mengajari Al-Quran. Yang keempatnya ada tambahan, memberi nafkah untuk anak-anaknya. Karena apa? Hak anak dinafkahi. Walaupun masih bayi tetap. Yaitu wajib disusui oleh ibunya. Nah, ibu yang menyusui anak, wajib bapak memberi nafkah kepada ibunya. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ya. Ini penting buat kita. Lanjut, kita nukilkan sedikit lagi ucapan Imam Ibnu Qayyim. Wa kam mimman asfa waladahu wa falladzaka baduhu fid dunya wal akhirah. Berapa banyak ya, berapa banyak orang tua yang tega mencelakakan anaknya sendiri, membinasakan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mungkin antum berpikir, masa ada sih orang tua tega mencelakakan, membinasakan anaknya sendiri? Justru beliau katakan betapa banyak orang tua yang dia mencelakakan anaknya, membinasakan atau merusak buah hatinya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Bi'ihmalihi wa tarki ta'dibihi. dengan dia mengabaikan pendidikan anaknya dan tidak mendidiknya, ya, dengan dia mengabaikan anaknya, tidak mengajari ilmu agama, dia tidak mendidiknya dengan adab-adab yang mulia. Wa i'anatuhu ala syahwatihi, dan bahkan dia membantu anaknya mendukung syahwatnya. Yaz'ama annahu yukrimuhu, dia menyangka dengan menuruti maunya anak, minta motor dikasih, ya, kemudian minta, ya, televisi dikasih, minta HP dikasih, minta apa saja dikasih, dengan dia menuruti anaknya, disangka annahu yukrimuhu, dikira itu bentuk memuliakan anak. Waqad ahanahu, padahal itu sebenarnya merendahkan anak. Karena apa? Anaknya jadi lupa ibadah. Ya. Wa innahu yarhamahu wa qad dzalamahu, dia annahu yarhamahu wa qad dzalamahu. Orang tua mengira dia menyayangi anak dengan seperti itu, tandanya sayang. Maunya apa dikasih, dikasih, dikasih, apalagi orang tuanya kaya. Dikira itu bentuk menyayangi anak, semua diminta dikasihnya. Waqad dzalamahu, padahal sungguh dia telah mendzalimi anaknya sendiri. Sehingga fafatahu intifa'u biwaladihi, orang tua ini luput tidak bisa ambil manfaat dari anaknya. Fafawatan hafdahu fid dunya wal akhirah, dia tidak akan dapatkan bagian dunia akhirat, enggak dapat bagian. Karena apa? Anaknya tidak menjadi anak soleh. Di dunia anaknya durhaka, di akhirat anaknya menyeret ke neraka. Rugi apa untung? Rugi atau untung ya? Wah, na'udzubillah. Rugi. Karena anaknya durhaka kepada orang tuanya. Orang tua sengsara di dunia. Anaknya durhaka. Harta banyak, tapi anaknya bikin susah orang tua. Sedikit kasus, sedikit kasus, sedikit bikin ulah, sedikit bikin tingkah. Pikiran terus orang tua. Kalau enggak dikasih, bentak, marah, ancam. Kayak apa orang tua rasanya? Sedih. Punya anak kok kayak gini. Imam barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu di dunia. Lebih di akhirat. Anaknya menyeret ke neraka gara-gara orang tua tidak mendidiknya ilmu agama. Dia enggak terima di neraka. Kenapa? Selama di dunia hidup anak gak pernah dididik ilmu. Sehingga kepada orang tua, perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita ammatahu min kibalil aba. Bila engkau perhatikan kerusakan yang ada pada anak-anakmu itu datang terjadi karena sebab orang tua. Baik, itu tadi ayatnya Allah katakan yusikumullah fi auladikum, Allah wasiat kepada kalian didik anak-anak kalian supaya menjadi anak-anak yang saleh-salihah. Lalu ikhobakulakulfikum, perhatikan ayat berikut ini menjelaskan kepada kita, kata Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu ta'ala, dari mana kita memulai mendidik anak-anak itu. Ternyata Allah perintahkan kepada kita mendidik anakmu sebelum mereka lahir ke dunia darimu. Engkau didik dirimu sendiri dulu. Engkau didik dirimu dulu. Ini perintah Allah dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu. Kemudian jaga keluargamu dari api neraka. Allah katakan jaga dirimu dan keluargamu. Sama-sama ya. dirimu dan keluargamu, jaga semua dari azab neraka. Waquduha an-nasu wal hijarah. Allah menggambarkan kayak apa azab neraka itu. Allah katakan bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia-manusia yang kafir, batu-batu berhala yang disembah, semua dimasukkan neraka oleh Allah. Dan itu bahan bakar neraka. Sehingga neraka makin besar nyalanya saat mereka dilempar ke dalamnya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tahu kayak apa ngeri dan beratnya siksa neraka, Allah ingatkan kita. Seperti kalian, anak-anak kita, jangan nyebrang nak. Di pinggir jalan raya, mobil banyak lewat. Anak kita menyebrang, ditalang, jangan. Ya, karena apa? Khawatir ketabrak. Mau minta pisau tajam, jangan. Kenapa? Mbok kena pisau, nanti putus jarinya. Main api, jangan. Kenapa? Mbok kebakar, belum tahu caranya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua kan karena apa? Sayang kita kepada anak-anak kita. Lebih-lebih Allah sayang kepada kita orang beriman. Allah ingatkan bukan perkara dunia, tapi ini perkara akhirat. Sebab dunia Allah sudah jamin Anda ada rezekinya. Sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, cuman kita kan gak diberitahu berapa rezeki kita di dunia. Tapi yang pasti rezekimu di dunia cukup untukmu. Ingat ikhwah, jangan pernah kita merasa tidak pernah cukup rezeki kita dari yang Allah karuniakan. Jangan pernah. Sungguh rezeki kita sudah Allah cukupi. Yang merasa belum cukup bukan jatah kita, tapi apa? Ambisimu yang membuat kamu rakus dan tidak pernah merasa cukup dengan karunia Allah, itu yang bahaya. Baik, sekarang kita kembali. Allah perintah, jaga dirimu dan keluargamu. Ini ayat menyuruh kita orang tua mulai dari diri kita mendidik. Nah, untuk meringankan tanggung jawab kita sendiri nantinya, para suami, para abah, para bapak, engkau pilih wanita istrimu nanti, pilih wanita yang salihah. Loh Ustaz, kita sudah nikah bagaimana? Ya didik istrimu jadi wanita salihah. Sebab dengan kesolehatannya itulah engkau bisa menjaganya dari azab neraka, bisa bersama di surga. Begitu. Apa mungkin? Mungkinkah orang di dunia suami istri bersama, kembali lagi bersama di surga? Iya, bisa. Bahkan dengan orang tua kita, bahkan dengan anak cucu kita, kumpul. Lihat di surat Ar-Ra'd, ayat 23-24 ya, sekitar itu. Allah sebutkan di surat tersebut, Jannatu adnin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka Allah masukkan dalam surga Aden bersama orang-orang yang soleh, bapak-bapak mereka, ibu bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, semua kumpul di surga. Subhanallah, imam barakallahu fikum, ini tanggung jawab kita ya ikhwah. Kita punya bapak ibu sudah meninggal dunia, atau mereka sudah tua masih hidup di dunia, tapi mereka belum mengenal agama secara baik, secara sempurna. Mereka masih banyak berbuat yang tidak diajarkan agama. Kesempatan kita nasihati ketika mereka masih hidup, ketika mereka sudah meninggal dunia, doakan mereka semoga diampuni dosanya. Kita jadikan diri kita sebagai anak yang soleh dulu. Sebelum anak-anak kita, sebelum istri kita, kita. Semoga dengan kesolehan kita, doa kita dikabul Allah, menjadi syafaat buat orang tua kita sendiri. Langkah berikut, kita mencari istri, pilih yang beragama. Sebab kesolehan wanita itu akan menjadi sebab kebaikan anak keturunan kita. Lihat firman Allah, ini dasarnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 85. Allah berfirman, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida." Allah katakan, "Wal baladu thayyib," negeri yang baik, tanah yang subur, pasti akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik dengan izin Allah. Tanaman subur. Karena tanahnya subur. Hasilnya baik, berlimpah hasilnya. Sedangkan, walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Bumi yang jelek, tandus kering, buminya tandus, tidaklah mengeluarkan kecuali rumput-rumput kering, rumput-rumput yang merana. Kenapa? Tanahnya tandus, yang tumbuh rumput satu dua, itu pun rumputnya kayak hidup segan mati tak mau gitu loh. Maksudnya apa? Enggak subur. Rumputnya kering, kadang tumbuh kelihatan hilang. Kenapa? Tanahnya enggak subur. Lihat ikhwan, ini Allah memberitakan kepada kita, kadzalika nusarriful ayat liqaumi yasykurun. Kata Allah, begitu Allah berulang-ulang Allah tunjukkan kepada kalian gambaran seperti ini supaya kalian syukur. Lalu bagaimana caranya ikhwan untuk mengatasi agar kita bisa dapatkan anak-anak yang saleh, salihah? Seperti ketika Anda sebagai seorang petani, untuk mendapatkan hasil berlimpah dari pertanian Anda, pilih tanah yang subur untuk bercocok tanam, sehingga ketika Anda tanam, pohon-pohon yang Anda tanam tumbuh dengan subur, biji-biji yang Anda tanam tumbuh dengan subur. Betul? Begitu Allah gambarkan. Kalau engkau ingin punya anak keturunan yang soleh-solehah, anakmu ini pertama engkau pilih ibu yang baik. Untuk nantinya hamil dan melahirkan anak-anakmu, engkau tanam di situ benihmu. Maka pilih wanita yang baik agamanya. Sungguh ya fila barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita para suami, ya, memilih istri yang salihah. Kalau sudah menikah, ya tinggal dididik, mari ajari istri, ajak untuk kepada kesalihan. Jangan dibiarkan. Lihat ikhwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tazawwaju wadudal walud. Kalian nikahi itu wanita yang punya wadud, rasa cinta yang besar. Walud, keturunannya banyak, subur kandungannya. A'ud, wanita yang selalu kembali pada suami. Dalam hadis ini, tazawwaju wadudal walud fa inni muqasirun bikumul umma. Kalian nikahi wanita yang besar cintanya, banyak anaknya. Sungguh aku bangga di hadapan para anbiya nanti dari kiamat atas banyaknya kalian. Hadirin, yang diperintahkan Nabi, engkau memilih wanita itu satu sisi dia cintanya besar, anaknya banyak. Jangan diambil salah satunya. Apa artinya anak banyak tapi gak punya rasa cinta kepada anak? Anak dimarah selalu, anak dijadikan bahan untuk dipukul, di ini, dicubit segalanya. Ibu ini anaknya banyak, tapi dia gak bisa ngerawat anak. Jangan ambil yang itu, kata Nabi. Pilih yang beragama makanya, yang solehah, yang punya rasa cinta yang besar, kasih sayangnya besar, sehingga dia akan pinter ngerawat anak, sayang, santun, lembut, seperti pinter ngerawat bapaknya, ya, seperti pinter ngerawat suaminya. Dengan lembut, santun, dia layani suami, begitupun dia dengan santun, lembut, sayang kepada anak. Anda suami akan senang melihat, seperti senangnya petani datang di kebun, tanamannya subur, buahnya masya Allah lebat, ya seneng hatinya. Karena apa? Memang tanahnya subur. Dan beliau telah ingatkan kalian, kita semua diingatkan, iyyakum hadra'ud-diman, hati-hati kalian dari hadra'ud-diman. Apa itu ya Rasulullah hadra'ud-diman? Kata beliau, mar'atul hasna fir mambatissu, wanita cantik cuman tumbuh dia itu di lingkungan yang jelek. Dia cantik masya Allah, boleh dibilang ini wanita bunga desa, tercantik di desanya. Tapi desa itu desa yang terkenal pencurinya banyak, pemabuknya banyak, ininya banyak. Pokoknya desa yang jelek. Jangan Anda ambil itu wanita. Tapi cinta gimana? Jangan menuruti cintamu yang jelek. Boleh engkau cinta wanita cantiknya, tapi jangan ambil yang dari seperti ini. Kenapa? Dia tumbuh lingkungannya enggak baik, selalu kata-katanya enggak pernah baik, sering memaki, sering berkelahi, sering bertengkar, sering. Kalau engkau ambil lalu jadi istrimu, apa jadinya? Engkau akan sakit hati. Ngomong sama suami bentar, sedikit salah dimarah suaminya. Itu baru suami sudah berani, apalagi sama anakmu. Apa jadinya? Sama engkau suami aja berani, sama dirimu berani dia. Suami ngomong sedikit, dia ngomong 1000 kali, 1000 bahasa. Suami baru salah sedikit, wah habis suaminya. Lihat, kalau wanita gak beragama, sama suaminya tidak takut dosa kepada Allah, dia berani durhaka sama suaminya. Belum lagi sama anakmu, apa jadinya nasib anakmu? Di depanmu anakmu dipukul, dicubit, ditendang, dijewer. Apa hatimu sakit atau senang? Tanya suami, kalau istrimu begini kepada anakmu, anakmu dibikin begitu oleh istrimu, ibunya sendiri tega begitu, kamu suami senang apa tidak? Enggak ada jawaban. Berarti senang? Senang? Jawab saja tidak, kok enggak bisa jawab. Malu kah? Supaya yang di belakang dengar. Itu enggak bagus. Ibu-ibu yang begitu enggak bagus. Makanya diperintahkan Nabi, pilih wanita yang beragama supaya selamat tanganmu, enggak perlu gepok, enggak perlu mukul, enggak perlu nyubit, sudah nurut. Nah coba kalau istrimu berbuat begitu kepada anakmu, tanganmu kayak apa? Jengkel. Ibu mukul anak, kamu tidak tega, bela anak, istrimu dipukul, jadinya berkelahi sekeluarga. Baik begitu. Apa jadinya anak-anak kita? Nah kalau lingkungan jelek yang begini yang menumbuhkan anak-anak kita, diambil oleh kamu jadi istrimu, enggak beda dengan ibunya mendidik dia dulu, istrimu mendidik anakmu ya gitu lagi. Ibarat buah jatuh enggak jauh dari pohonnya, karakter anak ini enggak jauh beda dari ibunya, bapaknya. Sehingga Nabi katakan tunkahul mar'ah li arba'in, wanita dinikah sebab empat, ya, yaitu maliha hartanya kolihat, hasabiyah keturunannya kolihat, jamaliha kolihat cantiknya, tapi yang keempat diniha agamanya. Dan beliau bilang fatfar bidatidin, pilih wanita yang beragama supaya selamat namun karibat iadaka. Itu gambarannya ikhwan. Yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi apa? Yang bumi subur akan keluarkan tanaman yang bagus dan hasil yang bagus. Bumi yang tandus pun akan keluar pohon-pohon yang kurus, kering, ya, susah diurus. Engkau petani tanahnya enggak subur, ditanam dipupuk yang enggak tumbuh bagus, enggak dipupuk lebih-lebih. Karena tandus tanahnya, kering. Barakallahu fikum. Taib ikhwa barakallahu fikum. Jadi dimulai dari diri kita. Suami ini penentu. Makanya wanita ketika Anda ingin menerima seorang pria untuk jadi suamimu, perhatikan agamanya, perhatikan akhlaknya. Sebab dia ini pemimpinmu nantinya dan akan menjadi pembimbing anak-anakmu. Ya, tidak bedanya. Sehingga kata Nabi SAW diingatkan kepada kita semua, baik abah maupun ummahat. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin yang akan diminta oleh Allah tanggung jawab kepemimpinan kalian. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, seorang imam, pemimpin, akan diminta tanggung jawab oleh Allah dari kepemimpinannya. Warrajul ra'in fi ahlihi, seorang suami pemimpin di keluarganya, pemimpin rumah tangga maksudnya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, sedangkan wanita itu pemimpin di rumah suami. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Bagaimana memimpinnya, dia ditanya oleh Allah. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, sedangkan pembantu itu adalah pemimpin di harta majikannya. Engkau disuruh jaga kebun, bagaimana engkau amanah jaga kebun itu punya majikanmu? Allah tanya, kamu jaga benar-benar apa tidak? Subhanallah hadirin, singkat hadis mengatakan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin dan akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Di hadis yang lain beliau bersabda, inna Allah yas'alu an kulli ra'in amma sar'ahu. Sungguh Allah Ta'ala akan bertanya kepada setiap pemimpin, apa yang dipimpinnya Allah tanya tanggung jawabnya. Ahafidha am dayyanga, apakah dia menjaga dengan baik atau dia mengabaikan amanahnya tersebut. Hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi, sampai seorang suami ditanya bagaimana mendidik, memimpin keluarganya. Taqabbalallahu barakallahu fikum. Ini langkah pertama, tanggung jawab bapak, peran orang tua dalam mendidik anak. Mari benahi diri-diri kita terlebih dahulu. Sebagai bapak yang sudah punya banyak anak, bukan terlambat, masih hidup kita. Ayo benahi. Ibu yang sudah banyak anak, mari rubah sikapmu, santun anak-anakmu, lembutlah kepada anakmu. Dia adalah harapan besar masa depanmu. Jangan engkau tanamkan jiwa-jiwa yang keras, ucapan-ucapan yang jelek. Didik dengan santun, lembut. Subhanallah, kata Rabbi SAW, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Seorang mukmin itu mesti santun, ramah. Ya, wala khaira bimana ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada baiknya orang yang enggak punya sifat lembut, santun, ramah. Tidak ada baiknya. Sehingga jangan engkau dengan kekerasan mendidik anak-anak. Latih dirimu yang baik. Terus berikutnya, ya barakallahu fikum, adalah hendaknya orang tua, ya, setelah dapat istri yang solihah, mulai, ya, pertama dari awal menikah dia sudah banyak doa. Doa ketika pertama jumpa dengan istrinya sudah. Kemudian ketika dia mendatangi istrinya di malam pertama atau malam pertama jumpa, jangan lupa doa. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis, dari sahabat Abdullah ibni Abbas, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, law anna ahadukum idha ata ahlahu Andaikan seorang di antara kalian, suami, saat dia mendatangi istrinya, dia berdoa, Bismillah, Allahumma janibna syaitan, wajanibna syaitana marazaktana. Kalau dia baca doa ini, fakudia benahuma waladun lam yadurru, ay lam yadur syaitan. Kemudian Allah takdirkan dia punya anak, maka anak yang lahir nanti enggak akan diganggu syaitan. Syaitan tidak akan mengganggu anak kita yang sudah dilindungi dari awal kita nanam. Ibarat petani, biji yang akan ditanam sudah direndam dengan pestisida untuk melindungi hama. Ditanam tumbuh aman, tidak diganggu hama, itu harapannya. Ya, tapi bukan berarti setelah tumbuh dibiarkan akan tumbuh dengan sendirinya baik. Harus dijaga, dirawat. Sama. Jangan kita usah, kita sudah baca doa dulu waktu kita hubungan, tapi kok anak kita masih begini, begini. Hadirin, ya seperti Anda merawat tanaman, Anda merawat peliharaan, ini anak lebih lagi mestinya perawatannya, penjagaannya, pendidikannya. Yang kedua, yang berikutnya, langkah yang keempat, dari yang pertama kan dari diri kita, langkah yang kedua calon istri kita, ya baiknya kita memilih, menentukan anak-anak kita, dan itu hak anak kita. Terus yang ketiganya, ketika kita mendatangi istri, jangan lupa doa. Yang keempatnya, kita jangan lupa beri anak kita nama-nama yang baik setelah mereka lahir. Sebab kata Nabi SAW, beliau bersabda, innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum. Hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Nabi SAW bersabda, sungguh kalian nanti akan dipanggil di hari kiamat oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah oleh kalian nama kalian. Kalau kasih nama anak jangan sembarang. Ya, ada satu tradisi di masyarakat. Kalau punya anak, datangkan orang untuk baca Quran. Sampai nanti mentok di mana anak itu menangis atau bagaimana gitu, kemudian berhenti. Nah, kalau anak itu menangis, berhenti baca Quran sampai di ayat apa tadi? Kalau pas berhentinya di musyrikin, ya namanya anak musyrikin. Kalau di berhentinya dia kafirin, namanya anak ya kafirin. Pokoknya di mana berhenti itu anak, dia senama itu. Celakanya kalau berhenti di sini. Walaupun diambil dari Al-Quran, tapi itu bukan nama yang baik. Namanya siapa? Fasikin. Oh, orang fasik. Jangan. Kalau sobirin mungkin, orang sabar. Ya. Sehingga perhatikan nama yang baik. Dan beliau telah katakan, dalam hadis beliau bersabda, inna habba asma'ikum ilallah Abdullah Abdurrahman. Sungguh nama yang paling bagus untuk kalian beri nama anak-anak kalian adalah Abdullah Abdurrahman. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini nama yang baik. Pilih nama itu. Kenapa? Anak kita dinisbatkan kepada Allah langsung. Semoga benar-benar menjadi hamba Allah yang saleh seperti itu. Dan biasanya anak itu juga dengan namanya sangat pengaruh. Karena nama ini tafa'ul, harapan. Semoga anak kita dengan diberi nama Muhammad akan terpuji seperti Nabi SAW, mulia. Diberi nama Abdullah, semoga benar-benar menjadi anak yang saleh, menghambakan diri kepada Allah. Itu harapan kita. Ya, nama para nabi boleh agar mereka seperti para nabi saleh. Ya, boleh seperti itu. Kemudian ya barakallahu fikum, berikutnya ya, peran orang tua karena anak ini tumbuh dari kita orang tua mendidiknya bagaimana, ya, dipersiapkan perangkat-perangkatnya, dipersiapkan sarana-sarananya untuk anak menjadi tumbuh anak soleh. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan anak setelah 7 hari lahir, akikohnya jangan lupa. Sebab kata Nabi SAW, beliau sampaikan, kullu hulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi yuhlaqu yusamma. Setiap anak lahir tergadai dengan akikohnya. Hendaknya orang tua sembelihkan kambing untuk anaknya di hari ketujuhnya. Dicukurnya rambut, diberinya nama. Mungkin di antara kita masing-masing daerah beda-beda adat dalam cukur rambut. Tapi kalau kita kembali kepada syariat, caranya sama. Tapi kalau kembali kepada adat, beda-beda. Adatnya orang di sini harus pakai ada air kelapa muda, kemudian ada apa lagi? Adanya orang ini. Nggak tahu tujuannya untuk apa ya, masing-masing ada. Mungkin tujuan untuk cuci tangannya biar nggak lengket atau apa, nggak paham. Daerah ini harus pakai iringan berjanji. Semua orang yang hadir berdiri, potong rambutnya sambil baca selawat. Hadirin, kalau menurut syariat bukan begitu. Potong rambut, ya sudah dicukur rambutnya. Kalau laki-laki dibotak, kalau perempuan nggak harus botak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diberinya nama, itu dari yang ketujuh. Akikah jangan lupa, sebab akikah ini kaitannya dengan syafaat nanti dari kiamat buat kita orang tua. Agar anak kita bisa memberi syafaat buat kita, dan agar anak kita terbebas dari belenggu syaitan. Jangan sampai dikuasai syaitan. Kita tebus, kita bebaskan dengan akikahnya. Sebagai ulama mendefinisikan demikian hikmahnya. Barakallahu fikum wa filah. Kemudian yang berikutnya, waktunya singkat ini, kawan. Akikah sudah, diberi nama sudah. Jadi seiring dengan akikah, diberi nama anak-anak kita. Ingat, beri nama yang bagus. Akikah pun ketika ada kemampuan tentunya. Terus, jangan lupa para ummahat, anak-anak kita hendaknya susuilah dia semaksimal mungkin, sebaik mungkin susuannya. Allah memberitakan susuan yang paling bagus adalah 2 tahun sempurna. Kalau bisa, usahakan anak-anak kita nyusu selama 2 tahun. ASI full 2 tahun. Walaupun setelah umur-umur tertentu bisa mulai dikenalkan makanannya. Dan ini sudah Allah siapkan. Anak lahir tidak ada giginya, belum bisa makan tandanya. Mulai tumbuh gigi umur sekian bulan, sudah mulai dipadu, dimulai dikenalkan makanan. Kalau sudah 2 tahun, sudah tumbuh gigi belum? 2 tahun, hampir full. Berarti sudah bisa makan. Ganti makanannya, ASI-nya berhenti, boleh. Dan bagi bapak, ingat, untuk ASI ini tergantung bapak memberi nafkahnya, mencukupi gizinya. Sehingga Allah katakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Allah katakan, kalian para bapak ya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya susuan anak-anakmu sempurna. Allah perintahkan untuk para ibu menyusui, susui anaknya 2 tahun sempurna. Liman arada ayuti marrodo'a, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Wa alal maulud, adapun bapak tanggung jawab untuk miskuhuna, menanggung rizkinya, menanggung biayanya. Menanggung apa? Nafkahnya. ASI itu kan dari hasil makanan yang dimakan ibu, kemudian sebagiannya diproduksi jadi ASI. Baik-baiklah dalam memberi makan kepada istri, dari sisi makanannya, kualitasnya, juga dari sisi usahanya. Jangan sampai ada campur yang haram. Kalau sampai campur yang haram, anak-anak kita tumbuh campur daging dengan yang haram, ini membuat doa kita nanti dan anak-anak kita nanti tidak dikabul oleh Allah. Ya, membuat sulit kita mendidik anak yang saleh. Langkah yang ketujuhnya adalah jangan lupa orang tua, peran kita orang tua karena anak kita masih dalam pertumbuhan. Doa dan doa kepada Allah untuk mereka. Jangan bosan-bosan kita terus panjatkan doa. Mohon kepada Allah untuk kebaikan mereka. Bahkan para nabi mendoakan anaknya dari sebelum lahir, ketika hamil, ketika lahir, selalu didoakan. Contohnya Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku dari sisimu anak yang baik. Ini belum lahir, minta diberi anak yang baik. Kemudian Imran, istrinya Imran, ibunya Maryam, ya, ketika hamil, mengandung Maryam, dia berlindung kepada Allah, inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kata ibunya Maryam ketika hamil, berdoa, ya Allah, sungguh aku minta perlindungan padamu untuk dia anakku dan keturunannya nanti dari syaitan yang terkutuk. Lihat para ummahat, bukan banyak ngeluh, bukan banyak nuntut, tapi banyak berdoa ketika hamil. Memang berat, jangan ngeluh terus hari-hari. Ya, yang ini, yang itu, banyak keluar, banyak doalah untuk kebaikan anak-anakmu. Sabarlah, biar lahir anak-anakmu yang sabar. Ya, doain ketika masuk di kandungan, sampai lahir pun didoakan. Doa yang masyhur dan maksur dari Nabi SAW, yaitu doa yang mana? Beliau contohkan kepada kita doa, seperti doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ishak dan Ismail. Doanya, yaitu yang dicontohkan Nabi SAW, U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah min kulli ainin lammah. Aku mintakan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan dan gangguannya, kejahatannya, dari binatang buas dan juga mata-mata jahat dan dari sihirnya. Ya fila barakallahu fikum, harapannya anak kita yang lahir dia aman, ya, tidak diganggu setan maupun gangguan sihir dan yang lainnya. Terus setelah tumbuh anak tambah besar, jangan lupa ajarkan anak kalimat tauhid walaupun dia belum bisa menirukan. Sering-sering ditalkin anak kita dengan ucapan la ilaha illallah, atau minimal ucapan Allah dikenalkan dengan doa-doa yang biasa dibaca, mau nyusuin baca bismillah. Sering ditalkin, seperti contoh Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia menalkin Anas ibni Malik sewaktu masih bayi. Kata umminya Ummu Salamah, ya, saya ulangi, Ummu Sulaim, dia menalkin Anas ibni Malik, dia katakan, Qul la ilaha illallah, qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada anaknya masih bayi, dia katakan, ucapkan nak, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditalkin. Sebab apa hadirinya dimuliakan Allah? Seperti dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Rasulullah SAW, iftahu ala sibyanakum awalu kalimat la ilaha illallah, lakinuhum indal maut la ilaha illallah. Dalam Sunan Abu Iman, Imam Al-Baihaqi menyebutkan, kata beliau Rasulullah SAW, kalian mulai anak-anak kalian buka pendengarannya atau sering-sering perdengarkan padanya kalimat la ilaha illallah, dan talqin mereka nanti ketika mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ya fila barakallahu fikum, jangan lupa pula orang tua, biasakan dari bayi anakmu dengan adab-adab yang baik, akhlak yang baik, sehingga orang tua perhatikan, sebab anak mata belum fungsi, telinga sudah mendengar, apalagi mata sudah mulai melihat, hati-hati kalian dalam bersikap berucap. Jangan di rumah sering-sering marah-marah. Walaupun mungkin engkau marah sama yang besar, tapi kata-katamu kotor, kasar, didengar anakmu yang masih kecil. Belum bisa nirukan, tapi masih sering dengar, berulang-ulang yang didengar itu. Kalimat thayyibah jarang didengarnya, tapi kalau kata-kata marah sering didengar. Hadirin, anak kita kan tumbuh besar, pintar bicara, buruk, beo. Sering dengar apa yang didengar dari majikannya, bisa nirukan. Betul gak? Apalagi anak kita yang memang nanti akan bicara, karena yang sering didengar dari orang tuanya kata-kata marah, kata-kata yang gak baik. Sebab mari sama kakaknya, tapi dia adiknya dengar. Apalagi melihat ibunya bagaimana tingkahnya, bapaknya bagaimana tingkahnya, marah sambil bagaimana polanya. Anak mereka pendengarannya, penglihatannya, sehingga akan menjadi apa? Tersimpan dalam hatinya, terkesan seperti itulah yang akan tumbuh nantinya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sehingga dianjurkan, baik-baiklah engkau dalam mendidik anak, memberi contoh, memberi teladan yang baik kepada anakmu. Ingat ikhwah, dalam Islam Allah Ta'ala memang sampaikan, wallati takhafuna nuzuzahun. Kalian suami yang takut istrimu berbuat durhaka, kalau sudah tampak pada istrimu sifat tidak baik, perilaku tidak baik, maka ba'idhuhun, kamu tegur dengan baik, nasihat. Ini ya caranya, kalau ingin menegur, wa'idhuhunna, beri mau'idhoh. Mau'idhoh ini lebih dari nasihat. Dari sisi bahasanya, pilih yang halus, lembut, santun, sikapnya pun begitu. Suasana yang tepat. Beri nasihat yang baik istrimu. Kalau dengan nasihat ini tidak cukup, wahjuruhunna fil bait. Ya, fil madhaji. Hajar mereka itu di kamar, di tempat tidurnya. Sehingga permasalahan orang tua bertengkar ribut, bapak dan ibu, suami istri, anak jangan sampai dengar. Sampai-sampai para sahabat dulu, anaknya masih bayi pun kalau mau ketemu bapak ibu, mau hubungan badan, anak dikeluarkan dari kamar. Jangan sampai anaknya menyaksikan. Jangan kau bilang, ah masih kecil, gak apa-apa. Jangan bilang masih kecil. Lihat ya ikhwan. Jangankan anak, binatang pun gak boleh ada. Ini privasi kamarmu sendiri. Apalagi anakmu. Apalagi sudah umur di atas balita. Sudah mulai mumayis. Jangan sekali-kali satu kamar denganmu. Bisakah kalau bisa? Loh berarti bagaimana dengan kita yang masih kontraktor, rumahnya cuma satu kamar? Ya bisa dengan hijab. Sebelah anakmu, sebelah dirimu dan suami. Karena ada dalam Islam larangan tiga waktu anak gak boleh masuk kamar orang tua. Bada zuhur, bada isya sebelum subuh. Ini waktu orang tua menanggalkan pakaianmu, kata Allah. Ya. Perhatikan nenek sunnah ini. Subhanallah yang barakallahu fikum, jadi masih banyak tentunya peran orang tua. Langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mendidik anak-anak kita. Dari sedini mungkin terus. Sebab ya ikhwah, seperti kalian lah. Ya, namanya petani itu kan tidak tinggal petik hasilnya. Mesti harus mengolah tanahnya dulu, sabar bagaimana nanamnya. Ya, kayak padi, disemai dulu, dibajak dulu sawahnya, ditanam, dirawat, dijaga, baru ada hasilnya. Seperti engkau serius menjaga, merawat, ya begitu pun hasilnya. Begitupun engkau mendidik anakmu, sungguh-sungguh engkau mendidik anakmu, engkau akan menuai hasilnya. Barakallahu fikum ikhwah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Dari apa yang disampaikan, waktu sudah habis, kita istirahat. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat buat diri kami, keluarga dan ikhwah semuanya. Walaupun belum tuntas ataupun belum selesai semuanya, kiranya yang sudah kami sampaikan bisa memberi manfaat buat semuanya. Dan jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Semoga lain kesempatan bisa kita kembali saling ziarah untuk saling munasohah. Di sini juga ada asatidah, masya Allah. Barakallahu fikum, bersyukurlah kalian, masya Allah. Ada di tengah-tengah antum ustaz kita, ya Ustaz Wahyu, ada Ustaz Sarbini dan asatidah yang lain, memberikan faedah banyak. Bersemangatlah. Karena sungguh kalau engkau, kita semua sebagai bapak, semangat menuntut ilmu, anak kita pun nonton, lihat. Bapak aja semangat belajar, masa saya enggak mau. Semoga demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.